dan golek banyu suci ya tirta palita timah ning suci jenenge wae minang kalbu minang kuwi pacangan kalbu kuwi rasa pacangan ning rasa wong jego segoro kuwi pacangan ning rasa ya mung mati wiwit saka gisik ing samudra aku banjur lumaku manengah aku kaget jebul segoro mau mung cethek nganti kewetu capku semu kibir maido marang jroning segoro ora ngerti nggonku ambir mau sikilku ditampani dening gegeri gajah situ bondo ya kataku tunggal bayu gajah situ bondo kurung tembungku kang semu kibir wangune dheweke gelo artine buktine aku banjur dipatake saka gigire nganti kelelep ana jroning banyu lelakon kuwi mau dadi piulang tumraping wong urip ingkang surasane aja sok kibir mundhak kabur aja sok sumbar mundhak abur lan demono ngajeni marang pambiyantuning liyan kudu eling yen urip mono ora bisa mentas ijen sawise aku ana jroning banyu orang ngelgiwa hono nogo gede nisak bongoti ngetal tutup mangap pelawangin gua kumitir-pitir kaya gua mau barah bir orang boroswi banjir mulut awak bus ngujur aku babar dosang orang mitorip abong pati kang semanding mulaiku wis pasrah marang pangasin gusti kang nyipta jagat sawise aku pasrah ora nyono jebul sisaning kekuatanku diubahake dening kang murbeng jagat buktine tangan loro bisa wis nyekel tutuing naga ora tak jarak kuku poncoraka wis nyuwek tutuing naga nganti mati kapisanan lelakon iki uga kena kanggo piwulang kang surasane menungso aku yang wis kepengkok ing ponco doyo mongko wis ora bisa miradati apa-apa tunuli pasrah sautu marang kang nyipta jagat lamun lahir batin kudu pasrah Gusti mesti paring pitulungan ngentas mangitah kang lagi kataman pacoban mau bukti ni tangan kulur pisan dituntut dening sing nyipta urip bisa mateni ulo gedhi sapateni ulo gedhi kedadak ana bocah bajang kang mocah lusumorot mapan ing pulo dasaring samudra bocah bajang mau jebul sang Hyang Bathara Dewa Ruci kang pancen mapak marang tekaku pranyata Bathara Dewa Ruci wis pirsa kabeh mung apa kang dadi kayuanku usana aku diparingi wedharen munggo apa to wadine tembung tirta palitra dimah ning suci dene wadine kurang luwih mengkene tirta iku banyu banyu iku lambaking panguripan buktine ngendi ana banyu iku mesti ana panguripan banjur pawitra kuwi tegese bening wondene di iku linuwe tembung hening iku tegese menep banjur suci iku wertine ora klepetan dosa dadi tirta pawitra dimari suci mau yen disurasa mengkiri karepe padha nggayu urip kang tentrem bisane tentrem kudu kanthi srana menepake pikiran pamrikarbeng darbi daya duwe lan tansah budidaya uripe aja nganti klepetan idetusan. Nadyan urip iku ora ana kang sampurna nanging menungsa diwenehake budidaya. Wong kuwi luwih becik budidaya timbang babar pisang ora. Iya kang digelem budidaya nggayuh tirta pawita dimaning suci mau. Tegese jroning urip lan jroning ati wis ana niat kang luhur kepingin menepake pikirane. Yen pikirane wis menep adate ora bakal kira apa kang ditindakake sebab wis kapetung kanthi genep. Yen bisa mangkono tegese menungsa mau wis kesenengan kawruh sangkan paling dumadi. Kaya mengkong toto titi tatas titis sadangin sang rukudoro medar marang ngamu kawur sangkan parang lata sakolo pengalibahannya mahani goro-goreng kayu wangan jungkiri kesaloko buruko ya sini bisa ngiyang batoro guru si goro ngutus sang iwana rado kini prapto pada pingamarto gitu medak sangkali ngebutro emang mus prapto padahin pedopo kaget kan samyo mulat. Sutyaning Gusti welasa tasih kasih. Margi yuh loro asmara. Hangger jiwa kawula nipur ngripeng kulukita sinau nglangen kusuma ngaturake Hong Siwah bujo bujane bujo Dharma Dharmane Dharma Rahayu astuto astuti malah bagike cara dewa iki aduh aduh aduh malah diwanu wis ora tau nganggo tembung kuwi Iya iya, Werkudara. Tangger kano. Pinara sabda sataning Jatiwana sabdaku rayu astuta astuti Bratasena. Pramuk atur semangka pengawak bojro. Ana wigati apa heh kanika putra. Sumrupa Bratasena. Arahul niki dinuta dening adi guru. Kang wigati kadhang nimbali marang kita kulit Werkudara. Kene sowan marang kayangan bareng salaku nggar Werkudara. Duwe karep apa Bathara Guru nimbali aku. Kuwi gatine kuwi ngadi sapa wae ora kena ngerti yen ora jeneng kita pribadi. Gandeng duru cetha wigatine. Aku maki-laki wae. Wanti-wanti adi guru paring dawuh ora kena diwakilke lho nggar. Yen sing nimbali ora wakil aku ya ora wakil. Gandeng sing nimbali mangke Ki Bathara Narada. Mula aku wakil anakku Gatot apa Antarja. Werkudara, menawa kita badal marang timbalaning pun Bathara Guru, tegese jeneng kita orang ngrumangsani yang dadi taing dewa. Pancen para nyata, aku dudu taing dewa. Piye? Dudu taing dewa. Yen pancen dewa nitahake aku, oleh nitahake nalika kapan ana ngendi lan lumantar dewa sapa. Lah banjur kita kuwi ditanya sapa? Sing nitahake aku Gusti kang nyipta jagat. Sing ngukir aku lumantar bapakku Pandhu. Sing marga aku lumantar ibuku Kunthi. Dewa kuwi ya titah lumrah ora beda menungso. Ya mung sipate sing beda. Alame sing ora padha. Apa wae isih jeneng titah. Isih kedunungan apes murka lawan wali. Nggih, Bratasena. Ulun ngiman marang jeneng kita kuluk. Jenengmu sing wis becik lan aurmu kuwi mau aja kang sih tak regeti marang mergo kita wangkat nimbali marang Jawata ya nggih. Loh, ora ketang ngomong dilek pitik Pak Dibasani. Gelem ya nggih, gelem. Ulun irit marang jeneng Saloka. Sakaku Werkudara mesakno nerada ya nggih. Yang nanti ulun bali orang ngirit Werkudara, wah dipecat oleh dari dewa lho nggih. Mesakno lho nggih. Dipikir sing pening. Upame ulun jangga lunglunging tawang parang wenang amulet. Ing limbaning wulan ong ing manggari ras rumira tan katon dura yen katekano saras lan pipo wah ya hidupku mung legani marang panjalut ing nrada kukulun. Aku sago munggah marang jungring Saloka nuhoni timbaling Bathara Guru. Tano ing suntari kibaya uga prapane ing patiku paranto karya sungkawa. Mas Werkudara mbar bakang kopo menawa siang dibakal munggah bareng kayuwangen pun kakang ora keridi unta dewa melu siadi menyang ngendi wae lungamu Werkudara kula inggih nderek kakang mas kula inggih nderek kakang mas piye Bathara Narada iki dulur-dulurku arep melu kabeh sing ditimbali ku Werkudara. Liane ora ditimbali. Iki ora komplek lho, Gar. Menawi kula mboten pikantuk nderek Adina Werkudara inggih kula penggak. Mboten king minggah dhateng kayuwangan. Kula ratu ngamarta weneng perintah dhumateng Werkudara. Ha, ya wis masa bodho ngono kan. Tekan liya karepmu ora ya karepmu. dasaraku yowis suwe ora pinanggih bares dulu lan ora tega marang kadang-kadangku wis ini bar bakangku punto kembar mlebu marang porong kencor pakane munggah marang kayangan dina iki. Yang kau boleh diserang roman, buat nanti balen, kau para bu, boleh tahu kanjeng sendiri. Calon ni kau no kawin, dam no bos sendiri. Ontolakon kang ora pati duga mono, nedengi yai warku dorong datar kawur kang sampurnan, pendobok ketekan Bathara Narada. Dheweke kautus dening Bathara Guru nimbali kadang Kubratasena. Kadang munggah marang kayuwangan jungguling saloko ya mungkut siwani sang ya Narada ngandhakake apa kang dadi wigatine ketang oleh Dimas Rudara ngurmati marang Jawata iku wis budhal kanthi nggawa kadang pandulyane Anoman kuwi lha jinun menapa Dimas Rudara prayogi kula cekak wonten margi lajeng kula kanthi wangsul jinun Anoman karakmu kuwi bener ning kurang bener. Sabab apa jalaran oleh budal iki mau pancen wis dadi kareping Werkudara dewi. Mlosira kabeh ora perlu padha sumusul. Kepala dipastiyaki wonten timbanganku Prabu. Sirengsun pasare lumeksa marang kantremaning Praja Ngamarta awit satungkuring para kadang Pandhawa teko rasane ningsun kurang kepenak. Nuli. Istari dawuh Prabu. Anoman semonoga sabantya marang keluarga Ngamarta. Ih, sedhiwa anjing sedhiwin. Dene jenenge ingsun bakal ngawantawati Werkudara sakadang. Yen to nganti Bathara Guru gendak sikara marang Adi Pandhawa, bakal tak elingake kang kekuatan kang ngono karep ben analisis itu mintake. Nuli. Nuli. sang noto kundur hangetapon tindak nyolengkeh-lengkeh lersino lupo Kenes kenes limpat pasang ingkira kita jengkawuri emas turu sore kaki iki tembang apa yung asmarandana nduk larase pelok sing sinden ibu darsini iki mau kok dadak nganggo mandeg angge nyuwun tanduk nduk sepisan meneh nggih ning dijenglengke ya ngger monggo sing sinden sapa mak bocah ndelanggu nduk Kendu Eni Hesti tak tambahi Eni. Eni Sulistyo Heni malah nyang dindi. Monggo Mbak diaturke iki padha sing kaping pindho. Yuh. Suara bapak karo anak ini setel. Nggih. Eh, selebrate iki engko malah berbeki kuping. Mangga. Kampleng, Jo. Cahayu ngere eneng apa yo isih sore kok wis dandan ayu gek wangi temen ki arep nyang ndi to nduk nggih yo ngaku arep nglumpuk karo kanca-kanca ning bundaran HI lho pelumpukan kok ndak adoh men ki arep do ngapa to golek panggonan sing bawira ben kabeh bisa mirsani arep ngurip kelilin bareng sebagai wujud keprihatinan kasusnya Yuyun mak. Yuyun kuwi sapa kok nganti padha diprihatinke? Yuyun kuwi bocah SMP sing dadi korban perkosaan sadis ing tlatah Bengkulu yung gek pelakune iki cah 14 sing doh mendem towak bar diperkosa rame-rame dheweke dipateni terus dicemplungke jurang. Masya Allah, astagfirullahalazim. Kono menungsa sing tumintake kejem koyo ngono nduk. Mesine kuwi kudu diganjar hukuman sing saabot-abote. Kuwi jenenge menungsa wis ora duwe rasa kemanungsan kuwi nggarane. Mula kuwi yung aku sak kanca banget nggone prihatin ora mung kasus Yuyun wae kok yung isih akeh kasus liyane kang magepokan karo kekerasan tumrap perempuan mak. Lagi wae peristiwa Yuyun lah kok disusul peristiwa Tangerang terus Kediri terus nggone Dewi Kana tlatah Klaten. Wah, gegiri siung. Mulane awan mau aku nyang kampus diskusi karo kanca-kanca terus bengi iki bareng-bareng nganakake aksi keprihatinan ning bundaran HI. Oh alah, nduk, nduk. Aku yo melu prihatin, Njer. Kok bisa kedadian kaya ngene iki mewabah ning bangsane dhewe? Penyebabe komplek ing antarané siji mergo maraknya pornografi terutama di kalangan anak muda. Loro, lemahnya pendidikan moral dan akhlak. Ping telu yaiku kesalahan paradigma sebagian masyarakat bahwa perempuan merupakan subordinasi dari laki-laki. Karepmu piye kuwi, Nduk? Perempuan dianggap makhluk lemah yang bebas ditindas, bebas dilecehkan. Weh, ladalah. Ora bener penemukan ngono kuwi, Nduk. Gak bener. Meskipun kodrate berbeda ning lanang wadon kuwi sejajar di mata Gusti Allah, Nduk. Nggih, Yung. Jadi tidak cukup hanya penegakan hukum saja. Yang tidak kalah penting adalah lewat pendekatan pendidikan dan budaya, Yung. Wah. Bombong atiku, Nduk, ora kleru. Aku nyuwitake kowe ning ngunindra kene ya, Nduk. Saelingku nalika SMP nganti SM pambiyen kowe iki bocah sing celingus. Lah kok saiki pinter temen kowe enggar. Muga-muga kowe sak kancamu mahasiswa Lindra PGRI kene dadi pejuang-pejuang pendidikan untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik. Lebih maju lagi ya, Nduk. Amin ya rabbal alamin, Yung. Nggih, piye, Mak? Kira-kira setahun meneh kowe wis lulus kuliah apa durung, Nduk? Insyaallah pangestu sing tak suwun, Yung. Alhamdulillah. Yen nyelingi pas lulusan SM Pambiyen barengi bapakmu sedo. Ora ngira aku bisa nyekolahke kowe nganti tekan bangku kuliah, Nduk. Nggih, Yung. Puji syukur marang Gusti sing nyipta jagat. Nduk, pilihanmu biyen mlebu ning Unindra PGRI dijabahi dening Gusti Allah. Unindra PGRI kuwi terkenal salah satu perguruan tinggi favorit ning SPP-ne murah banget kok, Nduk. Nggih. Itu sudah jadi komitmen Unindra kok, Mak. Unindra PGRI fokus dalam hal pengentasan kemiskinan. Komit pada visi misinya dalam menjalankan serta memberikan pendidikan khususnya membantu para mahasiswa yang terkendala akan biaya. Hebat ya, Nduk. Iya. Bapa Profesor Dr. Haji Sumaryoto nate ngendika nalika misuda para mahasiswa sing kaping 47 yung mengkene ngendikane. Kita komit di dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang ingin putra-putrinya menuntut ilmu di perguruan tinggi namun tidak mempunyai biaya. Wah, jan ora umum bapakmu siji kuwi kok, Nduk. Niat luhur Bapak Sumaryoto kuwi mau wajib disengkuyung dening seluruh sipitas akademikal Unindra PGRI, Nduk. Siap, Yung, siap. Sudah saatnya Menara Gading perguruan tinggi dirubuhkan, diruntuhkan, ya, Yung. Kursi perguruan tinggi bukan hanya milik orang berduit. Di luar sana ribuan anak bangsa yang berbakat tapi tak punya biaya. Hidup Unindra. Tepuk tangan untuk Unindra PGRI. Amin. Dan yang diharapkan oleh rakyat adalah setelah lulus kuliah dan menjadi sarjana, bisakah alumni Unindra PGRI ini nantinya mampu melindungi kaum lemah, memperhatikan wong cilik utawa kaum pinggiran, Nduk? Wis ana jawabane kok, Mak. Keluarga besar Unindra PGRI bertekad mencerdaskan bangsa demi kepentingan bangsa, termasuk mereka yang hidupnya kurang dari cukup. sarjana alumni Unindra PGRI dipersiapkan, diterjunkan kembali ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui disiplin ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah. Yung, nyatani lulusan Unindra PGRI ini ono sing dadi guru, ono sing PNS, ono sing wirausahawan, pegawai swasta, lan tenaga pengajar di alma maternya Unindra PGRI yung. Menunduk, nggih. Para alumni Unindra PGRI telah membentuk sebuah ikatan sebagai tali persaudaraan, dan melalui forum alumni tadi, para sarjana lulusan Unindra PGRI akan tetap eksis dan terus bergerak membina juniornya maupun masyarakat dalam berwirausaha. Sarjana maupun masyarakat binaan Unindra PGRI banyak yang berhasil mengembangkan wirausahanya kok, Mak. Wah, melu mongkok ati kunduk, melu seneng. Mula yongger, bengi awake dhewe ora lali kaya taun-taun kang wis kepungkur nderek tasakuran. Mengucapkan selamat dan sukses atas kerja keras keluarga besar Unindra PGRI, mulai dari nol hingga berhasil mencetak sarjana yang berpotensi, berprofesi, dan peduli terhadap upaya mensejahterakan rakyat. Nggih. Dubaremi sudo, esok mau nduk, istri wisudo, ora kurang saka 200 wisudawan lan wisudawati. Alhamdulillah, nderek bunga. Ini ora kalah penting untuk dengan diprakarsai mahasiswa Unindra PGRI. Ayo terus kita upayakan supaya bangsa kuwi kita tetap damai, nduk. Ngono. Iki ana lagune, nggir. Judule apa? Damailah bangsaku, nggir. Monggo, aku tak melu nderek mirengke, yung. Monggo. Doa kami. wis kacakup lelagon damelah bangsaku ya nduk. Muga Gusti ngijabahi ya Yung. Iya. Wis dadi tradisi uger ana wisudan mahasiswa-mahasiswi Nindra PGRI ngelar kelir kaya bengi iki. Nggih Yung. Adate saben wulan Mei ya Mak, ya mung tanggali wae sing sok beda. Ora masalah. Nggih. Dene Gusti dijabahi nduk, nek kudune Mei tak wis wanci ketiga to. Iya. Ning sing jenenge cuaca iki diprediksi saiki sangel kok nduk. Mei cek udan kuwi barokah. Banyu penguripan kok nduk. Kanthi wisudan udan deres iki Gusti ngijabahi tetep Unindra pikir ing rembaka ing salaminya lan akeh masa sing padha switana kene ya nduk. Amin ya rabbal alamin. Dasare wayangan wayang mung kali jejer gamelan mung kali gelar iki kabeh ora sewan iki ndeke dhewe kepara nyata nduk. Semono ya nggir bapa rektor sak jajan oleh nguri-uri nyang budayane dhewe. Murip-murip yang seni ini dewi langih siapa lagi toyun ora bangsa ini dewi lah iya muka-muka iki dadya patladan marang kampus liyane yonduk ayo bebarengan podo murip-murip marang dewi dewi murip-murip yang budayani dewi iya mau ngini mak apa? Sing jeneng leluri utawa nglestareke ya mawa ragat. Ayo jelas no. Ora mung ngomong ya nganggo ragat pisan. Ning mlok lair batin oleh ngantepi marang gone bakal nglestareke mau Gusti maringi merga kok nduk. Ngono ya ya. Kasunyatane bareng Unindra kagungan gamelan wayang kuwi wah manfaate gede banget. Iya. Tumanjane marang para karyawan-karyawati Unindra PGRI uga ora lali marang mahasiswane padha tetep tresnyang budayane dhewe. Contoh konkret kaya mau nduk awake dhewe sakdurunge munggah nyang panggung wis kawiwitan ana dalang sing isih timur padha mucuki ngono yung kuwi keduanya cucu saka bapak rektor yaitu Dek Raffi sing lagi kelas loro SD karo Dek Parama sing lagi kelas 5 SD nduk padha seneng dalang sinau dalang sing ngajari sapa gak eneng mung mirsani video ngono ah dadi muter video nek bendak Unindra wayangan dipirsani karo wayah loro mau terus ditiru ditindakke lah tudone kowe nyebut pe dhewe ta ing ngatasé mbahe dudu dalang bapakne dudu dalang gak ana turun dalang ning kasunyatane secara paradigma utawa otodidak wis kepareng nindakke mayang wayah kowe iki mau wah Yung apa aja terpancang perkara kuwi dudu turun dalang. Kuwi ora jaminan yen turun dalang kudu dadi dalang kuwi ora jaminan. Nek dudu turun dalang ora iso dalang kuwi ya dudu jaminan. Ngono nggih. Biyung isih pirsa lan sih kelingan to, swargi Pak Narto Sabdo kuwi dudu turun dalang. Ning nyatane sayahene isih mengiyang di telinga asmane Pak Narto Sabdo. Saka kondang oleh mayang mongko dudu anak dalang, dudu turun dalang. Terus ki ngabewek nyosu taro yang mangkun negaran. Kui piayu onogiri ya dudu turun dalang. Ning dalangane ampuh. Kagem dening Gusti Mangunegara. Sakyane asmane isih terngiang di telinga. Lho kui. Mula aku nderek nyengkuyung. Lan nderek ndungo muga-muga wayahku sekaro yang mau. Bisa terus oleh sinaun dalang. Amin. Walengku parang putuku sekaro ning. Yang pancen wis diantep oleh kepengin dalang setiap hari orang ketemu setengah jam atau 30 menit keparengo ngasto wayang karep ben luwes nenggon tangan margo kaya bocah sing sisih timur kuwi adane sing dikembangaken oleh trampil oleh dalang Mengko saya ngancik diwasa lagi olah pikir olah jiwa. Ngono ya nduk, nggih. Tuladane anakku Bayu kuwi yo 3 taun wis bisa nyekel cempurit oleh ajadalan karo ngadeg ning arep ndebok. Ngono iya, biyen sing ngeprak kuwi jenenge Sriyanto almarhum sing ngendangi aku dhewe. Kuwi jaman isih 3 taun. Ning bocah mau wis ketok banget oleh seneng yang pedalangan anggere aku mayang dhewe nderek nganti jagaku iki gumun bocah hembo to talu kok melek sewengi kok kuat lah iki mau yung ora beda wayah saka bapak rektor teteken tekun insyaallah tekan mak heeh ya ndak dadi upamane ana wayah sing iso mayang ki ora mesake karo bapak rektor sing kagungan gamelan karo wayang ku sing ngrumat ki sapa nek ora ne salah siji sing iso mayang alhamdulillah heeh apa wayang gamelan ki arep mung kon nggarap pur iya mula iki wayahe iso mayang alhamdulillah nduk amin heeh wah aku nonton oleh cakilan oleh gagalan ojan elok tenan ing ngatasé bocah isih timur. Iya. Baru 9 karo 11 taun kok kaya ngono prigelé. Malah aku malah ora iso nduk kaya ngono kuwi. Sampe wis tuwa arep dienggo apa? Heeh. Mula iki dadi pengertian karo para kadang-kadang dalang sing wis dewasa. Nek nggon trampil racak dalang saiki trampil kabeh, sabetan hebat kabeh. Dalang sapa wae? Nggih. Aku nonton dhewe trampil hebat kabeh. Ning sakwise olah sabet sing wis trampil, ayo mbawa sithik terus ajar ngolah jiwa. Iya. Ajar ngolah drama. Nggih. Wis ta insyaallah mesti bisa waton ana nawa itu sing lahir batin. Nggih. Merga olah sabet ki winates trampiling tangan. Saben dalang iso ngoprolke wayang saiki. Mongko wayang sing paling gedhe ki buta gedhe pinggir dhewe kae. Wis dikoprolke iso terus arep ngoprolke apa meneh? Iya. Iya ta? Wis pantok gunung loro kopol kabeh iso. Sing urung iso ngoprolke ngobrolke gawangan kelir malah remuk nunggui. Lah iya sangka prigele kok iya to cak dalang kabeh ngono kuwi lah saiki ayo wiwit sak umure Bayu munggah kaya ayo padha genti ngolah jiwa ngolah rasa kuwi sing paling abadi nek jeneng ngolah jiwa ngolah drama ki mbok sak entek nyawani durung rampung kok nduk. Aku ngrumang sing aku wis cangkek tuwek ning aku lho sepiro wae ngolah jiwa, lho sepiro ngolah drama mau. Mula tarapi lagi nderek belajar uga. Ngono ya yung. Ing mongko nindra iki diajangi lho nduk. Ing bab kesenian apa wae, utamane kesenian klasik diajangi. Ngono ya yung. Iki alhamdulillah Bapak dosen Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, kabeh padha kepareng cancut taliwanda nabuh, wis iso nabuhi wayangan sewengi. Ngono heeh. Ya moga-moga sok lain waktu ya yo iso nabuhi awake dhewe, insyaallah. Insyaallah. Ora ning sing angel ku ora enek. Ora ana jurang sing ora iso diuduni, ora ana gunung sing ora iso diunggahi. Waton teteken tekun, insyaallah tekan. Nggih. Iki kaya padatan ya nduk tasakuran tasakuran para kadang-kadang pengrawit abdi wis kepareng padha sowan sangkep sak kadang laranggono sing saka Solo nggih iki ana pesinden sing anyar katon siji iki yung iki mahasiswa saka Unindra Dewi kok nduk nggih karep ben cetha trewaca ben matur dhewe Monggo Mbak ngasto mikrofonipun Mbak keparenga mari tenger asmanipun sinten? Nggih Wilujeng Dalu Mbak Limbu. Nggih Wilujeng Dalu. Dalem Retno Pangestu. Retno Pangestu. Nggih. Mijil saking asli Bapak Ibu Wonogiri. Asli Bapak Ibu Wonogiri. Nggih. Sak menika Mbak Retno kuliah wonten ing Unindra mriki. Nggih, wonten Unindra. Wonten jurusan menapa? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nggih. Sampun semester pinten? Semester kali, Mbak Lindo. Oh, dereng dangu nggih. Nggih. Nggih, kala wau nggih sampun wonten mahasiswa sampun dipun wisuda wonten ing taun menika, Mbak. Nggih. Lha nggih pesinden. Mugi-mugi nggih lenggah mriki arep ucap selamat oleh Dewi Sudha mau ya nduk. Asmane sapa ya? Engko nek sowan tak interviewne dhewe. Nggih. Lajeng Mbak Retno anu wonten Jakarta mriki nggih anu sak menika lenggahipun. Nggih wonten Depok. Oh wonten Depok. Nggih. Menawi sampun cekap kuliah wonten ing Unindra pikir iki lajeng benjang kondur menapa tetep wonten ing Unindra mriki. Insya Allah di sini aja Mbak Limbu. Insya Allah. Wonten mriki. Alhamdulillah, amin. Pun bon, mriki mawon Mbak, Kediri sok anu Wonogiri sok kean presiden. Kurang sing nanggap. Wonten Jakarta niku bakale sae kok mengki dampak ke depan sae. Nggih, pun monggo. Pemriki aling ngopeni gamelan Unindra kalih kempal para kanca-kanca sing pundha gladi seni. Pemriki nggih, Mbak. Nggih, Mbak Limbu. Kangge pembikaan monggo, Mbak. Blang keparenga ngetingalaken kesagetanipun. Nembang menapa mangsa borong. Sing penting sedhi tabuhi. Ayo jelas napa ya nembang ora sedhi tabuhi. Sing karo sing wis dikulinani. Nggih. Badinya karena apa monggo Mbak? Minangka pambuka. Langgam tak enteni mawon nggih. Langgam tak enteni. Nggih. Oh nggih, monggo. Mami bawa? Nggih. Pun bawane piyambak nggih? Nggih, Mbak Limbu. Nggih, alhamdulillah. Monggo. Pelok patete barang tak enteni dipun bawani monggo Mbak Retno. Kiraku kuetan citra. Kiraku kuetan citra. Terus? Cek swanten lumayan ya Mak. Wonogiri kok nduk. Layang ginawa maruta. Iki cara gamane kudu terus digrendo. Nggih. Cara mase kudu terus dileler. Bengkung, heeh. Mangga. Bye. Ini lagu tepat banget Mbak Retno. Iya. Tak enteni marga nun sewu saja ya si sanggel iki bucahe. Iya. Si ana sing ditani jroning batin. Nggih. Sing dinten ya muga-muga entang lulus saka Unindra PGRI kene ya Yung. Amin. Monggo Mbak pun lajengaken langgamipun. Tak enteni. Mbak Retno, Bapak Ibu Laranggono Babar Unindra PGRI nggih. Ning bengi state melu awake dhewe kok, Nduk. Ngono ya, ya ngaah. Nggih, terima kasih Mbak Retno sampun pareng maringaken langgamipun tak enteni. Nggih. Apa, Yung? Iki ana bintang tamu kanggo cegah liyep. Bintang tamune sapa, Mak? Bintang tamu pelawak Mas Bagong saka Banyumas. Nggih. Monggo keparenge dipun aturaken minggah dhateng panggung larasi slindur ya, Nduk. Nggih. Metaraman co metuk Mas Bagong monggo. Monggo Mas Bagong tindak mriki. Hai. Talimuan setiane katon ya. Assalamualaikum Mas Bagong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pucange? Nggih. bidha saking Banyumas nalika dinten menapa nitih menapa wau enjang kinten-kinten jam 7 saking Kroya saking Kroya ajeng numpak jaran mbok, jaran mbok telat lah nggih numpak sepur oh anu numpak kereta latu napa kereta latu kereta watu kali sepur bentene ten pundi ki sami oh sami nggih sepur ing bahasa Belanda oh kereta latu niku kereta api kereta api sakniki mboten wonten apine ngerokok mau mboten pareng nggih niku kaprahi ngaturaken kesempatan Mas Bagong nggih piyambakan menapa wonten rencangipun kula saking mereka cara wonge niku piyayi nem cara wonge ning buwong budu lho kok malah wong ana sing ngarani wong ana sing ngarani kepelawak kembok kudu wong oh nggih nggih angger malah medeni men to lah nggih wonten sing pelawak apa menyawak kula niku mandan bingung nggih kula sing nglakoni ning kula nggih bingung ora nyong jane wong kaya ngapa ujarku lumrah-lumrah kondarane udu wong nggih kula nika kali sinden sing kali ten mereka nggen pojok mereka kiambek oh injih kanca ibu waranggana kalih menika nggih nggih nika Bu Suminah kali busuk kini Bu Suminah kali busuk ini nggih nika balane kuda ngaten nggih nempel kali panjenengan sak kru wonten mriki alhamdulillah pun ping pindho niki dikatutaken leres inggih nggih sing utama sangat nggih kali panjenengane bapak rektor bropo profesor dr Haji Sumaryoto lah nggih kula anggere ngomong lambene angel nggih biasa ngomong cekak kon dawa banget kula angel inggih nggih alhamdulillah diurip-urip mboten ketang kepripun kula nggih matur nuwun sanget pun kersa nguri-uri nguripi kali kula sekanca kaya niku inggih leres lumantar panjenengane Bapak Dalang Ki Bagol Suratman inggih nika sing ngencelok-ngencelokaken kula inggih Mas Bagol iki dalem nggih inggih sembah nuwun sanget dene sudah kedua kali ini nggih mugi-mugi Gusti Kijabai saben tahun saged pinanggih malih nggih Mas Bagong. Nggih kula nggih tansah ndonga saking omah. Nggih. Ndonga moga-moga keluarga Unendra tansah lestari widada ajana langan apa-apa rejekine ya sing akeh umure ya sing dawa Allahumma. Amin. Ya wong nyong nabisane ndonga kaya kowe wong banyu Mas ndongane ya kaya kowe. Moga-moga disekseni Gusti Allah kaya niku. Amin. Nggih. Nggih. Lajeng kepripun niki? Niki rak menan anu to ngasto lengger to menika. Mboten kula kalih lengger mboten ngasto. Sesarengan kalian ingin beksa lengger. Lah nek bareng kula bareng ning anggere jekel ora nyong ketone. Nggih pasane kula pangapunten. Nggih, mboten apa-apa panjeneng desa maca negara tata iki. Ngasto caranggonku nyekel. Pada kali wau teng mriki niku benyek, becek. Ngerti nggene kula becek niku wonten wedhus, becek wedhus. Teng mriki becek jare benyek. Angger teng Banyumas benyek niku belok, paluh, gupak, guder. Kata banget mbok. Niku anggar ten mereka, anggar teng mriki ming becek-becek rok. Niku nggih. Lajeng sekali lenggere niku kepribun. Monggo dipuntintakaken anu beksan lenggeripun nggih. Oh, beksan lengger nggih. Anggar lenggere ya engko ramane, ke ramane sing kelangenan banget. Anggar ora eling-eling pokoke wis harga mati. Ngatur nggih, eling-eling nggih, eling-eling Banyumasan. Nika banggane mboten lumrah. Leres kula nyuwun anu Mas Bagong dipribawani nggih dipun bawani nggih Pangkur Banyumasan nggih nggih sesagede kula anggar kula sing ken bawa monggo nggih lah jan nabuhi putune bisa sing Allah tangane wis ora dipikirna pokoke nyaron terus nggih dilalah putune ya lelet bae gumun nggih ning sae alhamdulillah nggih jan kowe sing marakna impen-impenen kaya kowe leres napa enggane ngesuk anggere wis kaya Mas Bayu. Mas Bayu ora kon ngene. Duet tetine bareng karo Mas Bayu. Amin. Moga-moga sareng-sareng donga ngersane Gusti, kersane pinaringan karahayon. Amin. Monggo. Kula ndeplak niki. Bawa nyiwanten Raden Arya Werkudara Edian suaranya Mas Bagong ya jos iki nduk nggih lho anu lah anu jane nggih anu nggo elok lho nyata lamon nanu satriya ing Jodipati berkah sageng agung luhur godek wasimbar dada yang dilirik nang pengendangnya kon dilak keringetan yang ngentika kereng kereng benda pontor dasar satria prawira harama ingging para badhe lengger monggo kepareng samapta ing gati sawe gong diri heling kula eling tunungane senapati Oh! ngake pas bagong lengger banget obat lunduk kabeh nek wis makem nyawiji rak ya kepenak terus diberesani nggih sing ngendang sing beksa pas sakwiragane Mas Bagong nggih dalem ngaten nggih anu sok gladen menapa pancen lakar sampun dados saestu wonten nggih alhamdulillah niki mboten gladen mboten sekolah mboten apa kados putune Pak Rektor niki wau dados namung weruh nggih weruh nonton ceritanya tentang kaya unyongnya sebisa kaya naga kaya niku alhamdulillah ning guli bisa guli kepengen guli niku di dalam pun tua oh ngapa nggih mboten saking alit dados guli ampun dadi duda nembe sepisan niku guli seneng teng seni si memang ketika Mas Bagok duda niku kese duda niku nggih mboten duwe bojo lagi sami nggih saran dudak lajeng nembe nembe kepengin dados seni. Benten kali nika sing ngendang. Pripun sing ngendang? Sing ngendang nika dereng sepit pun jek pun mangani kendang. Urut tak wis mangani kendang. Nggih, nika pun telas 3 alhamdulillah. Ming tujune kendange dhewek sing didoli. Ora nggih. Nggih. Remen Mas Bagong kula ningali mila mboten mokal tiyang monco gandrung teng seniane dhewe marga akeh ning apik kabeh. Alhamdulillah bilih Mbak Limbuk menika remen kali kula. Nggih. Nggih. Nempil kamuktan ngencing tiba datang Solo. Nggih insyaallah mangke. Dadi merembet-merembet. Mugi-mugi wonten merginipun saged tindak Solo nggih Mas Bagong. Monggo nggih dipun lajengaken. Nggih mantos sembah nuwun. Sadurunge lelagon liyane nduk iki ning woro-woro sing tak tampa, monggo. Sugeng dalu Mbak Limbuk nderek tepang kula Dedi Indiawan saking Anjungan Jawa Tengah TMII asli saking Kertosuro badhe nyuwun tulung dipun warakaken kegiatan Anjungan Jawa Tengah TMII Jakarta kagem sederek-sederek penggemar wayang kulit supados saged rawuh wonten ing Anjungan Jawa Tengah. Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jakarta akan mengadakan pameran produk unggulan dan potensi daerah Jawa Tengah 2016 dengan tema batik, lurik, dan tenun khas Jawa Tengah. Dan dimeriahkan dengan lomba makanan khas dengan tema kuliner sarapan pagi khas Jawa Tengah. Hari dan tanggal Sabtu Minggu 28-29 Mei 2016. Waktu pukul 9 pagi WIB sampai dengan selesai. Tempat Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah. Hiburan 1 hari Sabtu pentas Duta Seni Kota Semarang dengan bintang tamu Kos Plus. 2 minggu pentas Duta Seni Kabupaten Wonosobo dengan bintang tamu Toto Langit juara dangdut Pantura 2015. Matur sembah nuwun, salam Jateng Gayeng, alhamdulillah, matur nuwun. Nggih. Pancen anu nduk sing jenenge wayang iki kawat sampiran di sampire apa wae bisa kok nggih. Nggih. Terus diaturke woro-woro, lha iki ana candake nduk ngersakke lelagon lumantar nawala nggih. Nggih. Saking panlitian ngersakke lelagon Unindra. Oh, nggih. Monggo. Kalau sampun wonten lancaran Unindra saking Indra piyambak, sak menika monggo. Lancaran Unindra gagrak saking budi menapa saking abdi menapa? Saking abdi monggo. Dipun bawani rumiyin Unindra babaran abdi. Sekar amor wani kondo us kababar laku lantaran takri Lantaran Unindra babaran saking abdi Mas Bagong ih dalem nyetang klungsu-klungsu para kadang abdi sampun derek udu ngaturaken tali asih arupi lelagon lantaran Unindra PGRI olangke margi nyasi bersawi Mas Bagong bapak rektor menawa kalian kula sing tresna lair batas anipun tresna dhateng Poncangi Mas Bagong olangke marambah makaping nimbalipun cangi gitu nggih sebelum Ulindra lahir nalika semanten PGRI Romo Rektor sampun bareng nimbali kula sakonco. Lah nggih kepara mboten namung wonten Jakarta mawon. Nggih. Kelebet wonten Gombong, wonten Karanganyar, wonten Banyumudal. Leres. Lah nggih niku jenenge pun remaket sanget. Remaket sanget nggih. Lah nggih, mugi-mugi tali kadangane niku mboten ajeng pisah. Insyaallah mboten. Lah nggih. Gusti ngijabahi. Nggih. Margi Rama Ibu menika lahir batos tresno dan kula sak keluarga kok Mas Bagong. Amin. Nggih kula nderek niku nderek seneng. Nggih, nggih kula basa nggih. Nderek pentas ngeten iki Mas Bagong. Lah nggih. Mbak anu Mas Bagong, kula menak sampun bawa anu toh, napa eling-eling to nggih? Nggih. Pangkur Banyumasan to kula, Pak. Nggih. Mbok kula nyuwun pisan malih menika kepareng Mas Bagong. Lah lah lah lah. Dredegi temen to pripun ingkang kados pundi? Anu menang kepareng maringi bawa melih pisan malih napa ngoten. Nggih, bawa napa niku? Monggo. Se. Deneng kon sekarepe nyung ya. Ya anggar sekarepe nyung apa kene wabu. Hehe. Nggih, kulat Banyumas nggih. Oh nggih, betul napa namung kepengin mireng swanten panjenengan. Sagede bawa nggih namung Banyumas mawon. Oh, malah mriku kula remen. Nggih kula kepengin nggih. Kabare niku ten mriki nggih kathah ingkang saking Banyumas. Terus kula ajeng nyugata bawa mrica kecut. Bawa mrica kecut. Mrica kecut nggih. Niku mungkin di lajengaken caping gunung nggih saged. Oh ngaten. Nggih. Monggo ampe cocok ya. Nggih. Mrica kecut simbar toya ngati-ati pengendari sing nintik dijagani pak saunine wong ayu greget ma hati halo wis mulai diringi selompret iki Mas Bagong. Kayak selompret engko gari campure mendem. Klambi cekak ora ketang dadi wong batur. Nyong melu pegeminger-minger. Saya kaya rombongan. Nika pancen rombongan. Oh nggih. Dadi batur emas. Hara aku aku kemang bokte wayu mundak dadi kelara ana sing terus nang kene lara ini rebab luwung dadi randa selawase uri matur sembah nuwun niki wae anu tembang napa niku jereng ngercara Banyumas nggih pangkur jereng oh pangkur nggih nggih jereng Terus nggih wong kula mboten sinau mboten sekolah maksude nggih manut mawon kowe jenenge Pangkur nggih Pangkur kaya itu dawah caping gunung nggih nggih caping gunung Penyura monggo Mbak sing Penerogo kuwi sapa jenenge nggih kula di monggo anu Batari Narada kepareng penaturaken dae jamen go tambah-tambah semangat. Nggih, monggo. Dik semenepur jalan jora kelingan anak lanang tak ope sampun katur Mas Bagong kalau wau bawa Pangkur katampen menika wau lelagon caping gunung nggih alhamdulillah sepetah-petane niku Mbak Limbuk nggih nggih Mas Bagong lawang genah banyu Mas kaya niku tur mboten sekolah kayane anger sing sekolah nggih mboten kaya niku ning wong genah nirokaken nggih pangapunten nggih ning sae kok nun sae cetha ya anggar saya tak aja nih dari tuman deh, ingin laja sing jenengane baku langgar panganan enak nang selesepan ya di goleti, terus bengki langgar dandanane bagus ya nang selesepan di goleti, lanyong wis keton semene gede nang anggar enak jambok menawane ora ya bejaku, kali nolongsong menun, lagi laku lah simpun rumangsa, inji, dia wong jeretan ngalam dunya nikum pun jodon-jodon. Jodon-jodon. Langgih, jare onten lanang, onten wadon. Onten awan, onten bengi. Onten sing sugih, nggih kata sing boten sugih. Langgih mulane kula nggih senajan boten sugih ditulis teng dada mriki. Kowe ora sugih, nggih kula pun ngerasa sugih, alhamdulillah. Kadang-kadang nggih pendak kula ten Jakarta boten ketangamen. Malah seniki temempel teng Solo kali penjenengan bisa nglimbuk nggih mugi-mugi dapeklah muji saras sareng awet sareng kaya niku leres-leres nggih anu Mas Bagong wonten Klaten Banyumas nanti anu kalian dalang sinten sang mriku padatan? Kula carane mandiri mbawong anu. Oh, nggih nggih. Anu mboten sekolah dados maras, angger sing ulemi nggih kula parani. Oh, angger mboten nggih. Kula njaluk kaya niku. Lah ya jenengan nomor rendahken. Ya jadi guyu lah ya wong ora duwe mbok penang njaluk. Lah ya angger ora angger denggo ya marane ora denggo ya nyenggo. Kula kaya niku nggih. Alhamdulillah. Nggih, sepanuwun Mas Bagong. Nggih, sami-sami. Anu nun saya sama nih Yuswo Pinten. Kalau tidak dirahasiakan, kula mboten. Kula lahiran tahun 59. Oh, 59. Dato sepriki kinten-kinten pun pinten. Ini 2016. 56 napa nggih? Napa sekawan? 57. Alhamdulillah. Kok jare wonten tiyang ngomong jare nang dunya urip mung sedela bebasan kampir ngombe kula lha mboten trima lho. Nes jenengan ora mung mambar ngombe tok iso. Mambar tuku gorengan bareng niku. Pangapunten kula menyat malih. Nggih jare wonten kowe nang urip nang alam dunya kowe kur sedela bebasan mampir ngombe kula jan mboten trima. Bener. Lah wong 50 taun lagi ngenteni 5 menit banger ngenteni pacare jengkel baik. Ora trima ngomong suwe banget lah kok 50 taun jare ngomong sedela. Eh ampun kaya niku ndawek sarang-sarang angger 50 taun malah 70 taun merdeka Indonesia. Nggih. Iya kowe sih warna-warna bae nang TV, juk nang TV tapi nang kene ta ora. Alhamdulillah nggih 50 taun nganti 70 taun moga-moga angger diparingi umur karo Gusti Allah 70 taun kurang 3 taun. Mandek dikerpakan dinanggap ramanek. Kajeng kula sowan mriki terus eh. Jenengan panjang yuswa Mas Bagong. Alhamdulillah amin. Nggih, pundi kok yuswa. Nadyanto umat jeneng Nabi Muhammad ini kok rata-rata mung 70 tekan 70 taun ning jenengan ketoke luwih saka niku insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih batuk pun ketok cemlorot. Aduh, ya alhamdulillah batuk mencorot anu cemlorot. Nggih, mugi-mugi pengdalu niki dados pamargian ingkang sae, pimlanggan ingkang sae, pas sederekan ingkang rumaket. Leres. Amin, nggih. Mangke ngen gara-gara pun lajengke Mas Bagong. Kula malih. Nggih, mangke gara-gara kita wonten pun kepengin wangsul. Mbok mriteh apa? Mbok mereka banjir. Oh, lah nggih. Nika wonten jaran kepang mbok kangen ditumpaki kok. Nggih, mangga dipelajeng. Nggih. Sembah nuwun, Nduk. Apa yung bab layang liyane menggon gara-gara diaturke ya, nggih. Nggih. Nyake sing seneng sak lelagon mengunggut gara-gara. Nggih. Ayo nduk kaya padatan biyung kepengin kelangananku diaturke. Sinten pari jodho? Heeh. Baca bimangga babaran saking Wonogiri. Menika masih si Unindra, Mbak Retno peraturaken, Mbak. Sinom pari jodho. Monggo. Tak tak niko niko sing kono rempung lagi sing mangu samya medali mlerathet wileting kanca dang yangkung mangun saniti menjang sangaji mijil ladinya ngedali wus kutha surawilaga kaya buta sing wregil pasti jonggo dendanya mengambak boyo mangke tonggir sedaya putra kula sawetawis negari Ngamarta tinilar pepunden paduka para Pandhawa awit nuhoni dawuh timbalanipun Pukulun Bathara Guru kula suwun para anak kula sampun ngantos nglokro tuwin kendho. Kepara sami saya dipun santos akan malih lahir batosipun nggih. Saya nengenaken ing reh kaprayitnan tuwin kawaspadan. Awit menapa kenging kula wastani negari Ngamarta menika kadidene anandang loro ayu sekedhik ingkang ngungkuraken kathah ingkang sami ngayunaken. Mila menawi pawarta bab jengkaripun para pepunden paduka Pandhawa menika kala wau ngantos kapireng dhateng tiyang ingkang remen mancing wonten sak lebeting toya banjir mboten wurung inggih badhe ginakaken wedal ingkang kados mekaten kala wau minangka kangge nyikara dhateng pepunden paduka para Pandhawa nggih inggih ngestaken dawuh wa kapi ya Pakde ning aku percaya waktu dina iki pepunden Pandhawa ditimbali ning kayangan rasaku ora duwe rasa samar babar pisan iki Pak Dik. Ora sabab aku negake marang pepunden Pandhawa ning aku percaya yen para pepundenku mau ora kleru lan ora duwe luput tumrap marang para dewa. Mbah yen luput iki digolek-golekke aku ya ora ngerti. Ning aku percaya kok Pak Dik, Gusti sing nyipta jagat iki ora sari. Wong bener becik kuwi adakane ora bakal kecilik, Pak Dianoman. Ya Nger Antasena, Punwa uga nekseni. Lan Punwa mitungkas Nger kagem anakku kabeh. Tak suwun padha nulado marang lekasing pepundhenmu Pandhawa. Nggone tansah matsinamadan daya dinayan. Sumpahe ndok sak petarangan mukti siji kabeh melu ngenyami, mati siji kabeh melu mbelani. Mergo eling nggir ing donya iki sing bener durung karuan becik, sing becik durung mesti disenengi wong akeh. Ya Pak Dik. Aku ya melu nekseni. Lah tumrap wong urip kudu kepiye Pak Dik? Karben ora kesluruh tumindake. Nggir Antasena ora sandadak kowe adoh-adoh. Pun ora wis paring dawuh to kowe nulato marang pepundenmu Pandhawa karben ora singlar saka bener. Tak jaluk anakku kabeh padha nindakno marang kelakuan becik. Wong nindakke kelakuan becik kuwi titikane saka dasar limang perkara. Lamun kowe wis nindakke dasar limang perkara kayata kang sepisan tansah bekti marang Gusti kang nitahke sarta nindakke sekabehing sabda kang tinulis ana kitab sucine. Kaping pindho tresna asih marang sesama ada dasar adil lan bebener. Kaping telune guyub rukun sesamadan linambaran tunggal bangsa, tunggal basa lan tunggal negara. Kaping papat demen sarasean liru penemu kang sarta netepi sesanti abot padha dijunjung enteng padha dicangking. Genepe kaping limo budi daya cukup ing urip bagya mulya lahir lan batin. Yen to anakku kabeh wis padha nindakake marang limang bab sing wis tak kandhake mau, tegese wis padha nindakake marang kelakuan becik nggih. Inggih, kula namung estu padha menawa dawuhipun Siwa Hanoman. Yo, aku yo mung estokke dawuh Pak Dhe Hanoman. Anak kula Gatukaca kados pundi Paman Setyaki? Dinten menika Keng Wandrawati ngawat-awati dhateng pepundhen Paduka para Pandhawa. Anggenipun tinimbalan wonten kahyuwangan jenggring saloka. Malah kepara pun paman sampun nampi dawuh saking Keng Wandrawati supados para putra jejaki murih lestarinipun negari Ngamarta. Ya, bab keselamataning praja tak akoni kuwi dadi kewajibaning para muda ing Ngamarta iki Pak Dhe Hanoman lan Paman Setyaki. Tak jaluk para nom-noman Ngamarta padha sayek saika kapti, ora sandadak padha tutuh tinutuh, ora sandadak nuding kono nuding kene nyalahke kono nyalahke kene. Ayo padha netepi kewajibane dhewe-dhewe. Ngilo karo awake dhewe. Kurangi apa, kepiye carane oleh dandani. Iya. Aku ora mung manut apa sing dadi kandhane Yayang Tosin. Monggo keparenga mbidhalaken sangya para kadang paduka kinen sebar payung ngawat-awati dhateng wilujeng negari Ngamarta nggih sendika. Leng-lenging driya mangu mangu mangun kung kanduan rimang Ready?